السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di hari-hari yang terbaik sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal saleh. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat. Apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan baik, kita lakukan pada hari-hari ini yang merupakan hari yang terbaik sepanjang tahun. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ikhwan fillah, jazakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-42. Kita masih membahas poin yang ke-42, yaitu prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Terakhir pembahasan kita poin yang ke-7. Betul? Lihat catatan antum. Poin yang ke-7 yang terakhir di halaman 356 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-8. Artinya kita membahas di buku ini poin yang ke-42, prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Kita masuk pembahasan yang ke-8. Ahlussunnah tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Ahlussunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Bahkan perseroan iman mereka tetap terpelihara meskipun mereka berbuat maksiat. Sebab khawarij itu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Dan ini sudah kita bahas tentang khawarij di pembahasan tentang wasatiyah Ahlussunnah. Bahwa Ahlussunnah adalah ahlul wasat di poin yang ke-41. Itu sudah kita bahas. Bahwa khawarij adalah aliran yang sesat, termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Satu aliran yang menyimpang dari agama Islam, dan mereka keluar dari para imam pilihan dari kaum muslimin. Bahkan aliran sesat ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma serta para pendukung keduanya. Mereka khawarij disebut demikian karena mereka menyatakan keluar dari kekhalifahan Ali radhiyallahu an setelah peristiwa perang Siffin. Prinsip khawarij yang paling mendasar ada 3, yang mereka telah menyimpang, sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Pertama, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan dua hakim radhiyallahu anhuma. Kedua, mereka mengatakan wajib keluar atau memberontak dari penguasa yang zalim. Yang ketiga, menurut mereka pelaku dosa besarlah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini yang sudah kita bahas. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan ahlu qiblah, tidak mengkafirkan kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Bahkan persoalan iman mereka tetap terpelihara meskipun mereka berbuat maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat di ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua golongan orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Artinya Allah tetap menyebutkan di sini dengan kalimat iman. Allah menyebutkan dengan kalimat, padahal jelas ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Allah tidak mengkafirkan. Allah menyebutkan dengan iman. Di dalam hadis disebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Sibabul muslimi fusuq, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitalu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Dijelaskan oleh para ulama maksud kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Bukan berarti mereka kafir keluar dari agama Islam. Sebab Allah menyebutkan di sini dengan kalimat mukminin. Dan ini prinsip yang besar bagi orang yang beriman. Artinya prinsip Ahlussunnah ini prinsip yang besar yang menyalahi khawarij. Khawarij pada hakikatnya menyalahi Ahlussunnah dalam hal ini. Mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin. Yang kesembilan, Ahlussunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini, dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Islam yang berbuat dosa besar maksiat dikatakan tidak sempurna imannya. Saya ulangi, Ahlus Sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini, dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat dikatakan tidak sempurna imannya. Kalau Khawarij mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar, apakah dia minum khamar, apakah dia berzina, atau dosa besar yang lain, dosa besar yang lainnya, maka dikatakan dia kafir keluar dari agama Islam. Di akhirat kekal dalam neraka. Ini pendapat Khawarij. Kalau Mu'tazilah, ketika seorang itu berbuat dosa besar, maka dikatakan dia tidak mukmin dan tidak kafir. Prinsipnya Mu'tazilah, manzila bainal manzilatain. Dia berada di tempat dari di antara dua tempat. Tidak mukmin, tidak kafir. Tapi untuk di akhirat nanti sama dengan Khawarij. Pendapat Mu'tazilah bahwa orang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Menurut Khawarij dan Mu'tazilah, dua-duanya sesat. Dua-duanya ini aliran sesat. Adapun Ahlus Sunnah, orang Islam yang berbuat dosa besar dan berbuat maksiat dikatakan tidak sempurna imannya. Tidak dikafirkan, tapi tidak sempurna imannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yirfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia meminumnya dalam keadaan dia beriman. Dan tidaklah seorang yang menjarah satu jarahan yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika menjarahnya ia dalam keadaan beriman. Di sini disebutkan empat dosa besar. Yang pertama berzina, yang kedua mencuri, yang ketiga minum khamar, yang keempat merampas barang orang lain atau menjara barang orang lain. Ini semua dosa besar. Nabi menyebutkan di sini bahwa yang seperti ini, Nabi menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan sempurna imannya. Artinya enggak mungkin orang yang sempurna imannya akan berzina. Artinya dia ketika melakukan perbuatan zina dalam kondisi imannya itu sangat-sangat kurang. Artinya dia dikatakan orang Islam tapi tidak keluar dari Islam. Ketika dia minum khamar juga demikian. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa di antara sahabat ada yang minum khamar yang kemudian mereka didera. Ada juga yang berzina yang kemudian didera dan juga direjam. Jadi tidak dikafirkan. Ada juga yang mencuri tapi mereka tidak dikafirkan. Makanya dijelaskan hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim menjelaskan tentang hadis ini. Antum lihat di footnote-nya, footnote 510. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, hadis ini termasuk yang diikhtilafkan maknanya dan perkataan yang paling sahih yang dikatakan oleh para peneliti bahwa maknanya yaitu tidaklah melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika seorang dalam keadaan sempurna imannya. Dan ini termasuk lafaz-lafaz yang menafikan sesuatu. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah dinafikan tentang kesempurnaan imannya. Yang dinafikan tentang kesempurnaan imannya. Dan kami menafsirkan seperti ini, seperti yang disebut di atas dengan dasar hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah ia akan masuk surga meskipun ia berzina dan mencuri. Ini hadis sahih. Bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilallah ia akan masuk surga meskipun ia pernah berzina dan dia pernah mencuri. Dalam hadis ini dinafikannya iman tidak berarti dinafikannya Islam. Karena iman lebih khusus daripada Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Jadi orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami Muslim. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Maka kesimpulannya adalah bahwa setiap mukmin adalah Muslim. Akan tetapi tidak setiap Muslim itu adalah mukmin. Artinya ketika dia melakukan perbuatan minum khamar, berzina, mencuri, menjara, dia dalam keadaan tidak sempurna imannya, tapi dia orang Islam, bukan orang kafir, tetap dia orang Islam. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi dan juga imam yang lainnya dari jumhur ahlu sunnah menjelaskan seperti itu. Berbeda dengan khawarij, berbeda juga dengan mu'tazilah. Kemudian mereka ahlu sunnah mengatakan orang yang berbuat fasik itu berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Tidak diberi nama iman secara mutlak dan tidak dicabut juga secara mutlak. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Jadi orang yang berbuat fasik itu berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Jadi dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa orang yang berbuat dosa besar dia mukmin naqisul iman au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Fala yu'ta al-ism al-mutlaq wa la yusrabu mutlaqul ism. Artinya dia orang yang mukmin, artinya orang yang mencuri, berzina, minum khamar. Dia iman, orang beriman tapi kurang imannya, atau dia mukmin dengan imannya fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Tidak diberikan nama yang mutlak dan tidak juga disebut mutlakul ism, asul ism. Maksudnya mutlakul ismal mutlak maksudnya adalah kesempurnaan, dan tidak dicabut juga mutlakul ism, arti aslul ism, artinya tidak dicabut juga pokok iman dari dirinya. Ya, tetap dia dikatakan orang Islam, tapi orang yang sangat kurang imannya. Dia disebutkan beriman dengan imannya, fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Tidak diberi nama iman secara mutlak, dan tidak dicabut juga secara mutlak. Artinya tetap dia Islam, enggak dikatakan dia kafir. Dia orang yang berkurang imannya. Jadi penting untuk dipahami berkaitan dengan masalah ini, karena kalau enggak dijelaskan seperti ini, orang akan gampang-gampang mengkafirkan. Setiap orang berbuat dosa besar, kafir. Apa aja. Pokoknya melanggar, kafir. Dan ini sangat berbahaya, mengkafirkan orang itu perbuatan dosa besar yang paling besar. Dan nanti kita akan bahas di poin selanjutnya, poin yang ke-43 berkaitan dengan kufur dan takfir, yang masalah besar. Jadi orang minum khamr kafir, berbuat ini kafir. Bahkan dulu di Indonesia ini ada orang mengeluarkan buku dinamakan buku biru, ada 40 tahun yang lalu. Itu disebutkan bahwa orang yang tidak pakai jilbab kafir, dituliskan dalam buku biru itu kurang lebih ya tahun-tahun 84 lah ya. Itu disebutkan, saya jelaskan bahwa ini gak bisa dikatakan kafir, mereka berdua dosa besar tapi tidak dikafirkan. Dan ternyata yang nulis orang gak ngerti agama, orang yang bodoh, jahil. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan iman itu bertambah dan berkurang. Dalil-dalil dari ayat Al-Quran tentang bertambahnya iman ada dalam surah Ali Imran, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fat dan Al-Mudathir. Para ulama Al-Sunnah berdalil dengan ayat-ayat di atas tentang bertambah dan berkurangnya iman. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah ditanya, apakah iman bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kalian membaca ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang ketiga, ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Di sini Allah menyebutkan dengan kalimat fazadahum imana, maka bertambah iman mereka. Antum ambil pelajaran di sini, di surah Ali Imran ayat 173, orang beriman ketika ditakut-takuti bertambah iman mereka, bukan tambah takut. Kalau sekarang ditakut-takuti tambah takut. Sekarang ditakut-takuti tambah takut umat Islam. Maksudnya tidak demikian. Orang beriman ditakut-takuti bertambah iman mereka, bertambah berani. Karena mereka mempunyai hubungan yang kuat kepada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu yang melindungi kami, yang menolong dan melindungi. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi enggak takut. Orang beriman itu berani. Ditakut-takuti mereka justru bertambah imannya. Dan sekarang ini orang mesti takut-takuti dengan kematian. Kematian itu satu kepastian. Orang sakit atau tidak sakit pasti enggak mati. Pasti mati. sakit atau tidak sakit pasti mati, ada wabah enggak ada wabah pasti mati, kaya atau miskin pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Sekarang takut-takuti kalau sudah dikasih COVID sama dengan mati, semua takut orang. Enggak orang umumnya, enggak pelajarnya, ternyata terkena juga para ustadznya takut. Orang beriman tidak. Bahwa soal kematian pasti, enggak usah takut. Tapi orang beriman, bertambah iman mereka, tambah keyakinan mereka kepada Allah, bahwa yang memiliki kita siapa? Allah. Maka ketika orang meninggal, diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Kalau memang sudah datang ajalnya, ya dia pasti akan mati. Enggak akan mungkin alat, dokter, obat, vaksin akan menghidupkan seseorang. Enggak mungkin. Kalau sudah datang ajalnya. Itu harus kita ingat itu. Kita tambah yakin kepada Allah subhanallah, bahwa yang bisa menghilangkan semua penyakit hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah. Yakin itu. Gitu. Dan semuanya harus yakin. Yang bisa mengangkat wabah ini hanya Allah SWT. Makanya bertambah keyakinan kita kepada Allah, sehingga bertambah iman kita kepada Allah. Bukan seperti sekarang orang bertambah takut. Kalau udah bertambah takut, itu imannya tambah atau kurang? Kurang. Semakin berkurang imannya, ya berkurang juga imun tubuhnya. Berkurang. Nah itu kemudian tambah jauh, ya udah. Tambah dekat ajalnya dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Makanya kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertambah iman kita kepada Allah dengan adanya cobaan, ujian. Allah ingin menguji kepada kita. Dan dengan itu akan bertambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena supaya kita tambah dekat dengan Allah. Supaya kita husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena semua yang Allah takdirkan, semuanya baik, semuanya indah, semuanya bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu harus kita ingat itu. Itu orang beriman. Itu husnudzon kepada Allah. Selanjutnya, berkaitan dengan bertambahnya iman, dijelaskan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yaitu dibawakan ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu qussu alaika naba'ahum bilhaqq, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Di sini wazidnahum huda. Kemudian ditanya lagi Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ditanya lagi, apa dalil berkurangnya iman? Jawab beliau, tidak ada sesuatu yang bertambah melainkan ia juga berkurang. Ini dibawakan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, yang beliau memuat bab ziyadatul iman wa nuqsanuhu, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan melihat tuh di Sahih Bukhari, bab ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Jadi iman itu bertambah, iman itu berkurang. Kalimat iman bertambah berkurang untuk membantah siapa? Membantah siapa? Membantah siapa? Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu tetap aja. Artinya iman itu orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap tidak berkurang imannya menurut Murji'ah. Justru Murji'ah ini menganjurkan orang berbuat maksiat. Bahkan mereka mengatakan imannya orang sekarang sama dengan imannya para sahabat dan imannya para malaikat. Ini sesat dan menyesatkan Murji'ah. Gitu. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian diantara dalil tentang bertambah berkurangnya iman, yaitu Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17. Waladzina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Kalimat zadahum huda, Allah bertambah iman mereka. Kemudian tentang tingkatan orang beriman. Orang beriman antara satu dengan yang lainnya, ya berbeda-beda tingkatannya. Antara orang awam, penuntut ilmu, para da'i, para ustadz, para masyaikh, para ulama, para imam, berbeda-beda tingkatan iman mereka. Manusia seperti itu, berbeda-beda tingkatannya. Jadi gak sama iman mereka yang ada dalam hati mereka dan juga amal soleh yang mereka lakukan, berbeda. Allah menyebutkan dalam surah Fatir di ayat 32, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian adalah karunia yang besar. Di sini Allah SWT membagi hamba-hambanya menjadi tiga. Ada yang zalim, ada yang muqtasid, yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khair, bersegera dalam kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Jalla Jalalu membagi kaum mukmin menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan orang-orang pertengahan, muqtasid. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang ketiga, tingkatan orang-orang yang berbuat zalim atas dirinya. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka dengan pokok iman tetap ada pada mereka. Ini bisa dilihat dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalimah dan juga dalam Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, surah Fatir ayat 32. Yang pertama yaitu sabiqun bil khairat, orang yang segera dalam berbuat kebaikan. Artinya sabiqun bil khairat, orang yang segera dalam berbuat kebaikan. Siapa mereka itu? Orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ini orang yang didekatkan oleh Allah. Maka orang beriman berusaha itu untuk menjadi yang seperti ini. Artinya segera dalam berbuat kebaikan. Maka kalau antum lihat para anbiya wa rusul, mereka adalah orang segera dalam berbuat kebaikan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 90, Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebaikan. Jadi mereka segera dalam berbuat kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah mereka. Jadi kita harus berusaha untuk segera dalam berbuat kebaikan yang wajib-wajib, yang kita tahu ini wajib. Apakah itu sholat yang lima waktu, apakah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ini wajib. Itu harus segera, jangan lambat, segera. Kemudian juga yang sunnah-sunnah, yaitu apakah itu melaksanakan sunnah rawatib, apakah sholat malam, itu segera. Kemudian meninggalkan yang haram, semua yang haram ditinggalkan. Yang jelas-jelas itu dosa besar. Apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, apakah itu maksiat. Itu harus ditinggalkan. Yang makruh-makruh juga. Ini sabiqun bil khairat. Ini yang pertama ini. Makanya kita harus berusaha untuk berusaha seperti itu. Artinya menjadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat. Dan tingkatan iman ini tinggi bagi orang yang seperti ini, selama mereka kerjakan dengan ikhlas karena Allah SWT dan ittiba. Yang kedua, yaitu tingkatan orang pertengahan, muqtasid. Dia hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Di zaman Nabi juga ada orang yang datang kepada Nabi yang dia hanya mengerjakan yang wajib aja. Apakah itu sholat yang wajib yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya yang wajib-wajib. Selama tetap demikian dan meninggalkan yang haram, ia akan dijamin dengan surga. Tapi kalau kita bisa melakukan yang sunnah, ya kita lakukan. Karena kita hidup ingin sempurna. Begitu juga agar sempurna iman kita. Orang kan ingin sempurna hidupnya. Makanya kita berusaha untuk menyempurnakan yang wajib-wajib itu dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Sebab nanti di hari kiamat, ketika orang itu dihisab, yang pertama kali, yang wajib-wajib dulu, seperti sholat umpamanya, dilihat, ketika sholat itu ada kekurangannya, ditambal dengan yang sunnah. Itu yang diperhatikan. Nanti seperti itu yang lainnya. Pasti kita melakukan kewajiban, ada kekurangannya, ada kelalaiannya, maka ditutup dengan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, tingkatan orang yang berbuat kezoliman. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka. Jadi melakukan yang haram, berbuat dosa dan maksiat, dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan mereka. Tapi mereka tetap masih ada pokok iman dalam hati mereka. Artinya masih mereka orang beriman, tidak dikafirkan. Mereka melaksanakan, artinya mereka melanggar dengan mengerjakan perbuatan yang diharamkan, dan mereka juga melalaikan yang diwajibkan mereka. Dan ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Yang ketiga ini yang terbanyak dari kaum muslimin, yaitu mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya, lalai. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu berbuat baik kepada orang tua, apakah zakat atau yang lainnya, mereka lalai. Tapi yang haram mereka kerjakan. Yang haram banyak sekali yang mereka kerjakan dari yang haram itu. Ini tingkatan orang-orang yang zalim. Dan sudah kita bahas bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jadi orang-orang yang zalim ini, dia berbuat maksiat, dia akan terus berkurang imannya. Jadi iman seperti di poin 5, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan. Di poin yang 5, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun juga. Artinya terus dilakukan maksiat sampai dia keluar dari agama ini. Dan bisa seperti itu orang, karena kan terus berkurang. Setiap orang berbuat dosa, dia akan berbuat dosa yang lainnya, dan terus seperti itu. Kalau antum baca buku yang bagus berkaitan dengan masalah ini, bukunya Al-Imam Nuqayyim, ada Wadawa, antum baca. Kalau para pelajar, para ustaz, baca yang bahasa Arabnya. Kalau yang belum bisa bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia-nya, ada. Judulnya ada Wadawa, sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Antum baca, manfaat itu. Jadi bagaimana tentang penyakit dan obatnya. Dosa-dosa itu, itulah penyakit. Penyakit, harus ditinggalkan. Kalau enggak, rusak nanti. Orang yang berbuat dosa itu rusak dia, rusak agamanya, rusak imannya, rusak hatinya, rusak akalnya, dan rusak semuanya. Gitu. Berbahaya itu. Dan juga orang yang berbuat dosa itu tidak akan berkah dia umurnya. Orang yang berbuat dosa itu pengaruh kepada tubuh luar biasa. Di dalam kitab Al-Istiqamah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan tentang bagaimana dosa itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia dan juga kepada tubuhnya. Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang muka itu berseri-seri putih muka mereka, dan pada hari itu juga yang muka itu hitam. Itu Allah berfirman berkaitan dengan nanti di akhirat. Tapi Syekhul Islam mengambil penjelasan dari ayat itu bahwa orang-orang berbuat dosa itu kelihatan mukanya itu. Mukanya bertambah hari, bertambah jelek, bertambah hitam. Kemudian beliau mencontohkan seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah karena tiap hari mereka berbuat dosa. Dosa yang paling besar mereka lakukan apa? Apa? Mencaci maki sahabat. Setiap hari mereka mencaci maki sahabat. Terutama dua sahabat yang besar yang dijamin masuk surga. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dicaci. Makanya kata Syekhul Islam, bisa antum lihat mukanya itu tambah jelek, tambah jelek, tambah hitam. Itu terbukti dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi orang kalau berbuat dosa itu punya pengaruh kepada wajahnya, pengaruh kepada hatinya, pengaruh kepada akalnya. Maka ada orang-orang yang seperti tadi Syiah itu, rata-rata mereka itu di akhir hayatnya gila mereka. Gila. Karena apa? Dosa itu punya pengaruh kepada hati. Dosa punya pengaruh kepada akal. Nanti perhatikan tuh. Di akhir hayatnya gila dia. Rata-rata. Siapa aja orang berbuat dosa besar. Atau anak yang durhaka pada orang tuanya. Ya terus lama kelamaan itu menjadi orang gila dia. Karena dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Orang berbuat syirik, berbuat bid'ah dan yang lainnya. Seperti itu. Punya pengaruh kepada wajah. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Istiqamah. Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil bahwa iman ada berapa tingkatan. Tadi dari ayat Al-Quran, surah Fatir 32. Sekarang hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah satu cabang dari iman. Sebelum saya lanjutkan di sini, saya tambahkan Syekhul Islam juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-Istiqamah itu, di antaranya beliau menyebutkan ada yang dirubah oleh Allah Taala karena perbuatan dosanya menjadi kera dan babi. Jadi juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang siapa? Tentang para pemusik, orang-orang yang main musik, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang muka mereka nanti akan dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Kiradata wal khanazir. Dan ini pernah terjadi. Pernah terjadi kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi dia tidak punya keturunan, kata Nabi SAW. Artinya diroba menjadi kera dan babi, kemudian sudah habis. Artinya tidak punya keturunan mereka itu. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Punya pengaruh terhadap tubuhnya, kepada wajahnya, dan juga kepada sifat dan perbuatannya. Punya pengaruh. Saya ulangi lagi hadisnya berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dan cabang-cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Muslim Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di hadis ini Nabi menyebutkan tentang iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama tentang cabang-cabang iman itu. Seperti beliau menyebutkan bahwa fa'amalu qalbi fihi al-mu'taqadat wa niyyat tashtamilu ala 24 khoslah. Bahwa amal hati, keyakinan dan niat itu mencakup 24 cabang. Kemudian amal lisan itu mencakup 7 cabang. Amal badan mencakup 38 khoslah, 38 cabang. Kemudian dirinci di dalam kitab itu. Artinya iman, amal-amal hati itu berkaitan dengan iman kepada Allah, masuk rukun iman. Kemudian juga tentang iman kepada azab kubur, nikmat kubur, kepada dibangkitkan manusia, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya jannah, adanya neraka. Kemudian juga berkaitan dengan hati ini mencintai Allah, mencintai Rasul, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan yang lainnya, ikhlas, takut, mengharap, syukur, sabar, ridho, tawakal, dan yang lainnya, tawadu. Itu disebutkan panjang sekali tentang berkaitan dengan masalah iman ini. Artinya iman itu 70, lebih dari 70 atau 60 cabang. Kalau dengan lisan ya berkaitan dengan melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang disebutkan di hadis ini, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, berdakwah, berdoa, berzikir, istighfar, dan yang lainnya, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Ya, amal badan termasuk ya bersuci, sholat, dan yang lainnya disebutkan lebih dari 30. Jadi iman ini lebih dari 70 dan lebih dari 60 cabang. Yang pokok, yang paling tinggi, yang paling utama, fa'alaha, dan riwayat yang lain fa'alaha, di sini fa'afdaluha la ilallah wa adnaha imatatul adhan yang tarik, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu cabang dari iman. Antum perhatikan di sini bahwa yang paling utama yaitu la ilallah. La ilallah artinya bukan sekedar mengucapkan saja, dia wajib untuk meyakini. Kalau untuk mengucapkan saja, orang munafik juga mengucapkan kalimat ini, tapi dia harus meyakini dan dia harus memenuhi rukunnya dan juga memenuhi syaratnya. La ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, enggak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Artinya nafi, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Dia menafikan semua yang disembah selain Allah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Seperti dawanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dawanya dalam beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Artinya meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat Allah, ketika seorang mengucapkan kalimat la Allah, maka dia wajib menetapkan hanya Allah saja yang disembah, dan dia wajib menafikan semua yang disembah selain Allah. Dia harus mengingkari semuanya itu. Orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa saja selain Allah, semuanya batil. Dan dia wajib mengingkari itu. Arti nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian isbat, isbatul ibadah lillahi wahda. Dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu wajib ditujukan hanya kepada Allah. Ini nafi dan isbat. Orang beriman mengucapkan kalimat ini, dia harus meyakini itu dengan keyakinan yang betul-betul dia yakin betul bahwa hanya satu yang disembah di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal al kabir. Yang demikian hanya Allah yang hak, maka selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa yang paling rendah adalah tingkatan iman. Ini kalau bicara Allah ini panjang ini. Ya, tentang Allah. Saya ada membahas tentang masalah ini dalam buku Syahadat tentang la ilaha illallah, tentang rukunnya, syaratnya, keutamaannya dan konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan ini harus sering diulang ribuan kali gitu. Kalau umat Islam banyak yang belum tahu tentang kalimat ini, harus diulang ribuan kali supaya orang betul-betul paham. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang Allah menciptakan langit dan bumi. Yang Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah dengan kalimat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Al-Imam Nukai menjelaskan tentang kalimat ini di awal kitabnya. Antum baca itu. Di kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad. Di awal-awal. Dia menjelaskan tentang mana syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antum baca itu. Bagus sekali penjelasannya. Artinya adanya muslim dan kafir dengan kalimat ini. Adanya jihad dengan kalimat ini. Kemudian juga ditegakkannya kiamat dengan kalimat ini. Adanya sorga dan neraka dengan kalimat ini. Semua dijelaskan seperti itu. Artinya orang berbeda antara kaum muslimin dan kafir dengan kalimat ini. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim. Ketika dia tidak mengucapkannya, maka dia kafir. Itu nanti dilihat di penjelasan Imam Al-Qayyim. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa adnaha yang paling rendah, imatatul adana tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini ganjarannya besar. Besar. Bahkan di zaman dahulu disebutkan oleh Nabi SAW ada orang yang menyingkirkan pohon yang menghalangi jalannya manusia, dia singkirkan, dengan itu Allah masukkan dia ke sorga. Dengan sebab itu, ini yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Anda perhatikan di sini, kalau ini diajarkan oleh Islam, enggak mungkin Islam itu mengajarkan untuk menyerang orang lain atau membunuh atau ngebom, enggak mungkin. Gangguannya suruh disingkirkan. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau orang menisbatkan kepada Islam bahwa perbuatan ini tidak benar, ini dari orang-orang teroris, Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Dan kelompok-kelompok dari khawarij atau takfiri seperti itu, ketika dia sudah mengkafirkan penguasa, kemudian mereka mengatakan negara ini kafir, sudah ngerusak dia, melempar bom dan segala macam. Tidak mungkin Islam mengajarkan, tidak mungkin. Karena apa? Karena menyingkirkan gangguan dari jalannya. Ini yang paling rendah, serendah-rendah iman. Gak mungkin Islam menganjurkan atau menyuruh untuk merusak, gak mungkin. Itu bukan dari Islam tuh, ajaran untuk merusak. Atau menakut-nakuti orang, menghilangkan rasa aman dari kaum muslimin, gak boleh dalam Islam. Kemudian yang ketiga, al-haya syu'batu minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Sebab malu ini ketika orang punya rasa malu, maka iman itu akan hidup. Jadi Nabi menyebutkan kalimat al-haya di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wallahu a'lam, li'anna al-haya'a bihi hayatul iman wa bihi yada'ul 'abdu wa bihi yada'ul 'abdu kullu fi'lin qabih kama bi yatahaqqaqu kullu khuluqin hasan. Karena malu itu, dengan malu itu iman itu akan hidup. Dengan malu itu seorang hamba akan meninggalkan semua perkara-perkara yang jelek, sebagaimana dengan malu itu terwujud setiap akhlak yang mulia. Ini Syekh Sa'di menjelaskan dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan syajarah iman. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis ini sahih ya, saya sudah sebutkan dari Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i bin Majah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan yang pertama, iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi dari yang lain. Jadi iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan, qaulun wa amalun. Di sini sebutkan qaulun yaitu la ilallah. Kemudian sebutkan amal. Adnaha imatul adha an tariq. Wal haya'u syu'bah min iman. Kemudian yang ketiga, iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Jadi iman itu merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Jadi seorang melakukan amal-amal soleh itu karena dorongan dari imannya dia melakukan amal soleh. Yang keempat, tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat ikhlas. Kalimatul ikhlas la ilallah. Jadi wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Yang kelima, setiap muslim wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Dan ini harus dibahas dan diulang-ulang. Di awal-awal syarah akidah sudah saya jelaskan, ada di sini penjelasan tentang kalimat tauhid, kalimat la ilallah. Jadi setiap muslim wajib memahami kalimat ini. Sebab Allah memerintahkan demikian, fa'lam. Fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah, berarti harus belajar dia bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak dibandingkan Allah. Jadi fa'lam annahu la ilallah. Kalau kita fa'lam, ketahuilah, ya harus belajar, harus memahami. Dan ilmu itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian yang keenam, tingkatan iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Yang ketujuh, makhluk merupakan perangai terpuji, akhlak yang mulia, yang mendorong seorang berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan apa yang dilarang dan memenuhi hak-hak kaum muslimin. Antum lihat tentang definisi makhluk. Banyak sekarang ini orang enggak punya makhluk. Enggak punya makhluk. Di halaman 597. Jadi poin ke-79 tentang akhlak Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan malu, untuk melihat di halaman 601 berkaitan dengan malu. Malu adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam, wa khuluqul Islam al-haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Arti akhlak yang paling penting ini malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Tentang definisi malu, untuk melihat di situ di halaman 601 footnote 931. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Itu malu. Jadi malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Malu seseorang kalau dia tidak sholat berjamaah, malu dia. Malu dia kalau dia makan harta orang lain, malu. Malu dia kalau dia tidak pakai jilbab, itu malu. Malu dia kalau dia berbuat dosa. Jadi malu itu mencegah dia untuk berbuat dosa. Malu juga mencegah dia melalaikan hak orang lain. Contoh hak orang lain, orang dia berhutang pada orang lain, dia malu kalau dia tidak bayar, sehingga dia berusaha untuk membayarnya. Nah, banyak sekarang orang gak punya malu, bahkan mengambil harta orang lain juga gak punya malu. Kalau kita lihat para pejabat ya, ngambil harta orang, korupsi, itu gak punya malu dia, dan dipertontonkan kepada manusia perbuatannya itu. Itu gak punya malu. Orang meninggalkan sholat berjamaah sekarang ini, sholat di rumah, gitu, nggak punya malu dia kan? Jadi malu itu mencegah dia dari berbuat dosa. Justru dia semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Taala. Malu dia tidak membayar hutang kepada orang lain, malu dia. Malu dia kalau dia minta-minta pada manusia, itu malu. Mencegah dia untuk minta-minta pada manusia, itu malu. Maka kalau kita lihat sekarang ini banyak orang nggak punya malu. Baik orang awamnya, pelajarnya, ustadznya, pejabatnya, enggak punya malu. Dipertontonkan itu perbuatan dosa dan maksiat mereka kepada manusia. Gitu. Jadi malu ini sangat penting. Wal haya syu'batum minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Bahkan kata Nabi SAW, al haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi kalau orang punya rasa malu, itu mesti akan dia berbuat kebaikan. Dia akan tinggalkan perbuatan dosa, syirik, bid'ah. Ini orang enggak punya malu. Dia tidak malu dia kepada Allah Taala dengan berbuat syirik. Enggak malu dia kepada Allah dengan dia berbuat bid'ah. Tidak malu dia kepada Allah dengan berbuat maksiat. Dia mesti punya rasa malu. Sebab malu itu akan mendatangkan semua kebaikan. Malu bukan malu seperti yang diartikan oleh manusia sekarang ini, bukan ke masjid malu, pakai jilbab malu, bukan malu itu. Itu enggak benar, itu melanggar syariat. Disediain makanan malu makan, lu antum dikasih makanan ya makan, bukan tempatnya malu itu. Itu enggak benar tuh malu seperti itu. Itu. Malu itu kita melanggar hak Allah, melanggar hak manusia, itu malu. Kita takut untuk melanggar hak itu, itu malu. Malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi malu itu ada tempatnya. Jadi bukan seperti sekarang orang gak punya rasa malu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi ya, na'am, baik, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari kitab atau buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih di poin yang ke-42, lanjutan dari prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0819896543 yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan, ada pertanyaan dari seorang penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di tempat kami ada seorang kiai yang diyakini telah mencapai makrifat dalam keimanan dan amalnya, yang katanya hal tersebut tidak akan dipahami oleh orang awam yang baru tingkat syariat. Yang jadi pertanyaan, saya belum begitu paham mengapa hal tersebut bisa terjadi, bagaimana cara mendapatkan tingkatan tersebut antara syariat, hakikat, dan makrifat. Mohon penjelasannya, Ustaz. mestinya tanyanya kepada orang itu, kepada kiai itu, bukan ke saya nanyanya. Ya tanya, Pak Kiai, kenapa kok bisa sampai derajat itu? Kok memang ada? Dalilnya mana? Dan ini yang sering saya sampaikan, dalilnya mana? Dalilnya bisa mencapai syariat, hakikat, dan yang lain. Dari mana dalilnya? Kan harus tanya dalil. Dalam Islam itu enggak ada seperti itu. Dalam Islam, seorang itu harus dia belajar agama ini. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Antum lihat pembahasan ini di poin ke-51. Pernyataan tentang hakikat dan syariat. Ada pembahasannya. Kepada yang bertanya, juga perhatikan tuh. Buka bukunya. Poin yang ke-51. Pernyataan tentang hakikat dan syariat. Pembagian istilah tarekat, syariat, hakikat dan marifat adalah istilah yang baru. Istilah yang muhdats. Istilah yang bid'ah. Yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai maqam kedudukan tertentu. Sehingga dengan maqam itu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Ini istilah dari siapa ini? Dari sufi, bukan dari agama. Ini suatu yang muhdats, yang baru, yang bid'ah yang diadakan oleh mereka. Bukan dari agama. Dalam Islam enggak ada perbedaan demikian. Enggak ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu umpamanya, para sahabat ini semua wali-wali Allah. Enggak ada. Abu Bakar mengatakan, saya Amirul Mukminin, khalifah pengganti Rasulullah, saya enggak sholat di masjid karena belum mencapai hakikat dan makrifat. Ada enggak? Enggak pernah ada. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau yang lainnya, Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu, enggak pernah ada itu. Semua tetap sholat di masjid. Semua tetap melakukan puasa. Contoh kita teladan ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikah. Kemudian Rasulullah juga sholat malam. Rasulullah juga tidur. Rasulullah juga melaksanakan puasa. Rasulullah juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan yang lainnya. Apa mereka ini lebih hebat dari Rasulullah? Gitu. Atau lebih hebat daripada sahabat? Jadi ini pada hakikatnya godaan-godaan dari syaitan yang dimasukkan kepada firqah-firqah yang sesat. Tasawuf, istilah sufi, enggak dalam Islam. Tidak ada. Antum lihat di Quran atau Sunnah, tidak ada satupun kalimat itu. Tidak ada. Gitu. Mereka yang membuat istilah-istilah tarekat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Menurut mereka kalau sudah mencapai hakikat ma'rifat, itu enggak perlu lagi sholat. Sampai Jumat aja mereka tinggalkan. Ketika ditanya, sholatnya di mana? Di Mekah. Gimana jalannya ke Mekah? La haula haula wala quwwata illa billah. Ini kan pembohongan, pembodohan. Dan mereka adalah dusta. Pada hakikatnya mereka enggak sholat, orang-orang ini. Kalau orang yang tarikus sholat tidak sholat, ya dosa besar yang paling besar dilakukan. Orang ini telah berbuat dosa lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar daripada mencuri dan yang lainnya, meninggalkan sholat. Nah, yang seperti ini kok diikut? Kenapa? Dia sudah bodohi masyarakat. Masyarakat dibodohi mau aja, enggak ngerti mereka. Kan udah mencapai derajat hakim, enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa dan yang lainnya. Apa demikian Rasulullah SAW? Apa demikian para sahabat? Enggak. Mereka tetap melaksanakan kewajiban itu. Jadi ini pembodohan kepada umat ini. Jadi mereka mengatakan kalau sudah mencapai makam tertentu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Jadi kita ini semuanya adalah masih syariat kita. Gitu. Karena kita masih sholat. Ini kan istilah yang dibikin oleh siapa? Oleh setan. Setan itu ketika menggoda manusia itu enggak sekaligus, khotwa-khotwa. Kan Allah mengatakan wala tattabi'u khotwati syaitan, jadi itu enggak setan. Nanti habis sholat tinggalkan sebagian sampai akhir meninggalkan semuanya. Ini bisikan setan, bukan dari agama. Mana ada Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat? Mana ada sahabat meninggalkan sholat? Orang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Meskipun tidak keluar dari Islam, tapi sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Islam. Jadi tidak mungkin Islam mengajarkan demikian. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Sebab dia dengan mengatakan dia sudah mencapai hakikat ma'rifat, berarti dia telah meninggalkan seluruh ajaran Islam. Ditinggalkan semuanya. Puasa pun, mungkin gak puasa. Gitu. Sampai diantara mereka itu mengatakan ketika dia minum khamr, menurut kalian khamr, menurut wali ini bukan khamr. Gimana itu? Jadi emang pembodohan kepada masyarakat. Dan sampai sekarang masih ada seperti itu. Dan ini jalan yang sesat dan menyesatkan jalan ini. Pembagian ini pembagian yang sesat dan menyesatkan. Makanya dijelaskan, saya bawakan di sini penjelasan dari Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Atau sebelumnya saya jelaskan di sini, tidak ada tariqat atau jalan selain jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada syariat selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaannya, surga dan kemuliaannya, melainkan dengan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir maupun batin. Barang siapa yang belum membenarkan apa yang beliau SAW kabarkan dan tidak konsekuen dalam mentaati apa yang beliau perintahkan, baik itu berkaitan dengan amalan batin yang terdapat dalam hati ataupun amalan akhir yang dilakukan oleh tubuh, maka ia belum dapat menjadi mukmin sejati, apalagi menjadi wali Allah meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa bagaimanapun wujudnya. Ini dijelaskan dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, dia pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Layth bin Sa'ad menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapan itu kurang, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang yang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi ukurannya Quran dan Sunnah, bagaimana dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi semua perkataan manusia, perbuatan manusia ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Itu perhatikan. Jadi itu yang tadi ditanyakan, tidak ada dalam Islam istilah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Jadi yang ada dalam Islam, kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lain silakan yang tanya. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan kaidah yaitu afahmus as-salaf, yaitu pemahaman salaf adalah sesuatu yang disepakati oleh para a'immah as-salaf, yaitu para imam salaf, dari kaidah-kaidah dalam agama ini, walaupun itu sesuatu yang belum ada kejadiannya atau praktiknya pada zaman tersebut, namun kita tidak terhalangi untuk mempraktekannya pada zaman sekarang selama hal tersebut dibangun di atas hal yang disepakati oleh mereka, yaitu para ulama salaf. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hubungan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf? Dalil dalam kita beragama yang paling penting dalil, yang kita ikut dalil, nggak boleh yang lain. Kalau disebut dalil, apa itu dalil? Quran dan Sunnah. Kemudian dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dalil dulu, dalilnya ada atau tidak, gitu. Bukan kesepakatan, dalil dulu ada atau tidak. Ketika dalil tidak ada, ya gak bisa kita ikut. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana al-mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Ini semua akan ditanya oleh Allah. Jadi kita gak boleh ikut apa yang gak ada dalilnya. Siapapun dia yang berkata, dia seorang ustad, seorang da'i, seorang syekh, seorang imam, yang kita ikut dalil, dalilnya ada atau tidak. Ketika tidak ada dalil, gak boleh kita ikut. Kan kita diwajibkan mengikuti dalil. Kalau dalil Quran dan Sunnah. Jadi jangan kesepakatan sahabat atau tabi'in atau yang lain tidak boleh menyalahi Quran dan Sunnah. Itu perhatikan tuh. Gitu. Sekarang tadi pertanyaannya berkaitan dengan pandemi ini. Pandemi tetap kita ikut dalil. Yang menyuruh kita sholat di masjid siapa? Yang suruh sholat di masjid siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah yang menyuruh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah yang beriman kepada Allah. Wa aqamus salawata az-zaka wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan yang meramaikan masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali yang kepada Allah. Dan mudah mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan Allah juga berfirman, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u marafiqin. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 43. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan ruku bersama dengan ruku. Artinya, hendaknya kalian sholat berjamaah. Yang menyuruh sholat berjamaah, Allah dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan demikian. Untuk sholat berjamaah. Sampai Rasulullah akan membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, akan dibakar. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ketika Nabi akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, menunjukkan sholat berjamaah itu sunnah atau wajib? Wajib. Kalau dikatakan kenapa Nabi tidak bakar? Kenapa Nabi enggak bakar? Karena ada yang tidak wajib di situ. Siapa yang enggak wajib sholat berjamaah? Wanita. Yang kedua, anak-anak gak wajib. Maka Nabi tidak bakar. Tapi ancaman ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian juga di zaman Nabi SAW ada gak orang sakit? Apa semua sehat? Ada orang sakit zaman Nabi. Ikut sholat berjamaah, ada juga yang sakit. Bahkan Nabi SAW sakit, kemudian tetap Nabi datang. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai ada di kalangan kami para sahabat itu ada yang dibopong untuk sholat berjamaah. Karena betul-betul syiar agama Islam yang besar, azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari itu untuk apa? Syiar agama Islam. Bahkan syiar ini membedakan antara negara Muslim dengan negara kafir. Azan ini, lantas azan dikumandangkan hanya cukup untuk azan. Orang gak perlu datang ke masjid. Justru ini kaitan dengan iman tadi, pembahasan kita tentang iman. Justru dengan azan itu dia berangkat ke masjid, menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Sebab Allah mengkaitkan innama ya'muru masajidal man amana billah. Yang meramaikan masjid Allah yang beriman kepada Allah. Ini kaitan dengan iman, syiar agama Islam. Dan antum perhatikan lagi, ketika orang berada di masjid, apakah orang itu menularkan penyakit? Tidak pernah ada. Dari sejak zaman dulu, wabah, sampai hari ini. Gak ada yang namanya di masjid, orang keluarkan penyakit, gak ada. Masjid bersih. Orang dari masjid, dari rumah itu, dia sudah apa? Sudah berwudu. Bahkan juga ada mereka yang mandi. Bersih. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan bahwa, kemudian jangan, kita ini kan ikut-ikutan. Gitu. Kan ada ustadz yang berfatwa, ada ulama. Antum ikutin dalil, dalil mengatakan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, dalil juga menyuruh sholat itu rapat. Yang nyuruh siapa? Rasulullah SAW. Antum mau taat sama Rasulullah apa taat sama ustaz? Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Rasul yang suruh untuk apa? Untuk merapatkan saf. Beliau yang suruh sawu subakum wa qaribu bainaha wa la tadaru furujatin lisyaitan. Luruskan saf kalian, dekatlah saf kalian, rapatkan saf kalian, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Disuruh rapat. Apakah rapat ini menularkan penyakit? Tidak. Sholat yang perintahkan Rasulullah SAW. Dan antum ingat, kalau seandainya nanti akan terjadi bahaya, akan membahayakan kaum muslimin, Allah akan menyampaikan yang demikian kepada siapa? Kepada Rasulullah, agar Rasul menyampaikan kepada umatnya. Ini kan enggak ada. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah enggak pernah lupa. Bahwa nanti akan ada di zaman yang akan datang. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang taun. Nabi enggak pernah menyebutkan nanti kalau datang taun, sholatnya di rumah. Nanti kalau datang taun, sabnya renggang. Ada enggak tuh hadisnya? Enggak ada. Nabi sudah menyebutkan demikian. Kita kembali kepada dalil. Selamat kita dalil. Karena ada perkataan ulama segala macam. Perkataan ulama kalau bertentangan dengan dalil, yang kita ikut apa? Kan kalau ada perselisihan, kembalikan kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang perkara sesuatu dalam agama ini, kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada dalil, kepada hadis, kepada sunnah, jika kamu beriman kepada Allah. Hari akhir yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya, dalam surah An-Nisa ayat 59. Ini harus kita ikut dalil. Sekarang ini orang sudah menjauh dari dalil gitu. Jadi ikut siapa? Kan kalau kita mau jujur aja, yang pertama kali menjelaskan seperti itu, jaga jarak, enggak ada masalah. Antum di luar jaga jarak segala macam, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk sholat, ini ibadah kepada Allah, sudah ada aturannya dalam syariat, aturannya yang kita ikut dalil, bukan kaidah. Dalil ini penting, harus diulang-ulang ini, karena masih banyak yang takut gitu. Alhamdulillah, antum lihat di masyarakat, di kampung-kampung, sampai hari ini jutaan orang sudah sholat berjamaah dan rapat. Enggak ada tuh yang kena, enggak ada. Jadi harus ingin tuh. Jadi supaya kita tambah yakin dengan agama ini, yakin dengan perintah-perintah Allah Rasulnya akan membawa keselamatan. Tapi ketika orang itu melanggar perintah siapa? Ketika dia melanggar ini, saf itu renggang atau dia enggak ke masjid, melanggar perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Akibatnya bagaimana? Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dalam hati-hati orang yang menentang perintahnya. Perintah siapa? Rasulullah. Angkat terkena fitnah atau azab yang pedih. Kok kita takut sama yang lain, enggak takut sama Rasulullah? Mesti takut kita. Kalau kita menyalahi perintah Rasulullah, akibatnya fatal. Itu perhatikan. Dan enggak ada yang namanya orang sholat di masjid berjamaah rapat itu kemudian menularkan penyakit. Tidak ada. Itu dibuktikan di masyarakat. Dibuktikan masyarakat. Jadi kenapa selalu sasarannya masjid gitu? Kok masjid? Yang seolah-olah masjid itu tempat kesalahan, tempat dosa. Mestinya kan orang menganjurkan sholat ke masjid. Bahkan ada orang membuat istilah, kalau untuk di luar iya. Ya, untuk kantor, kerja, pasar, kendaraan, enggak apa-apa, PPKM. Tapi kalau buat masjid, perbanyak pergi ke masjid, gitu kan. Mesti kan begitu. Karena apa? Karena tujuan dari PPKM apa? Tujuannya. Supaya apa? Berkurang kan wabah ini, berkurang penyakit ini. Mesti perbanyak ke masjid supaya apa? Kaum muslimin berdoa agar Allah mengangkat wabah dan bala ini. Berlomba-lomba datang ke masjid agar Allah angkat. Berdoa kaum muslimin dalam sholatnya, berdoa dalam sujudnya agar Allah angkat wabah ini. Dianjurkan ke masjid. Itu ringan tuh. Justru orang di saat wabah, di saat musibah, di saat bencana berbondong-bondong ke masjid. Dan antum lihat setiap ada kejadian apa-apa, mesti yang diselamatkan oleh Allah masjid. Ketika tsunami di Aceh, yang Allah selamatkan apa? Masjid. Berarti tempat itulah tempat orang bersujud kepada Allah untuk minta kepada Allah. Agar apa? Dihilangkan bencana dan wabah ini. Bukan orang disuruh untuk di rumah. Bukan enggak ke masjid. Ke masjid anjurkan. Mesti para ustaz menganjurkan semangat orang ke masjid. Jadi takut-takuti, jangan. Ke masjid. Dan alhamdulillah sampai hari ini, orang yang sholat di masjid, enggak ada yang nular. Enggak ada yang kena. Kalau kena juga, ya memang sudah waktunya dia kena. bukan karena di masjid. Itu memang Allah sudah takdirkan. Jadi ini harus perhatikan yang seperti ini supaya kita ini tidak suudzon kepada masjid. Kok masjid? Kenapa dia enggak bicara soal pasar, soal keramaian tempat yang lain, soal orang yang demo, soal yang segala macam lah. Kok kenapa masjid jadi sasaran? Kenapa masjid? Justru tempat ini tempat yang diredoi oleh Allah dari semua tempat yang ada di muka bumi, Allah yang paling redo pada masjid. Yang Allah benci apa? Pasar. Itu nas hadis yang sahih riwayat Muslim. Anjurkan orang ke masjid, berdoa kepada Allah agar Allah angkat wabah ini. Itu yang harus benar itu. Bukan kemudian orang dilarang ke masjid dengan fatwa ulama, dengan fatwa ini dalil yang harus diikut. Ini agama yang kita ikut dalil Quran dan Sunnah fahmi salaf. Bukan yang lain. Ini harus kita pegang ini. Ini agama. Banyak ustaz-ustaz yang kemudian sekarang ini dicorong dari orang-orang yang mestinya dia menganjurkan orang kepada kebaikan, menganjurkan orang untuk berani, menganjurkan orang untuk mendekat kepada Allah, bukan tambah jauh. Ini ustaz-ustaz ini jadi corong yang enggak benar ini. Allah akan tanya di hari kiamat nanti tentang perbuatan dia. Banyak orang enggak sholat sekarang ini gara-gara mereka, gara-gara para ustaz ini. Enggak sholat ke masjid. Apa enggak dosa dia? Mestinya dianjurkan orang ke masjid. Perbanyak pergi ke masjid supaya Allah hilangkan wabah ini. Tujuannya bagaimana hilang wabah ini? Antum sakit, berdoa kepada Allah. Istri antum sakit di rumah, enggak ada masalah. Tapi untuk masjid, doa kepada Allah di masjid. Tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Itu ingat. Dan juga kepada bangsa ini juga lihat bagaimana sejarah umat Islam. Merdeka ini dengan kumandang takbir. Dengan doanya mereka di masjid, Allah merdekakan bangsa ini dari penjajahan. Itu harus ingat tuh. Justru umat Islam punya jasa kepada negara ini. Anjurkan mereka masjid dan buka masjid untuk ibadah kepada Allah. Jangan ditutup masjid ini. Berikan semangat kepada orang untuk ibadah kepada Allah. Sebab dengan dekat mereka kepada Allah, Allah hilangkan wabah ini. Tutup tempat maksiat, tutup tempat maksiat. Tempat maksiat, tempat syirik, tutup. Tapi masjid buka untuk ibadah kepada Allah. Ini akan Allah angkat wabah ini insyaAllah. Jadi saya pikir itu yang harus diberikan semangat kepada kaum muslimin. Jangan tambah takut. Masjid ditutup, pasar gak ditutup. Ini masjid ditutup, kantor tetap dibuka. Dan segala macam deh. Kok masjid, tempat ibadah umat Islam, yang lima waktu mereka bermunajat kepada Allah, kenapa ditutup? Jadi ini harus diperhatikan dan harus semua melaksanakan ini untuk apa? Untuk kebaikan. Kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, kebaikan negara dan bangsa ini. Dengan adanya masjid, insyaAllah Allah akan hilangkan segala macam yang ada di ini. Bahwa Allah akan memberikan kemakmuran, keberkahan dengan orang yang bertakwa dan beriman. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.